Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para saudara sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinter-pinter nikmat rahmat kanugrahan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal dening majelis menika. Pun sanes mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos saged dados sebab yaipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Nusaken menika saderengipun kita ngajengaken pengawasan mangkong rumin monggo kita sami-sami sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qadiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal wa humul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 86 pada saking gangsal saking nandak baris gangsal saking nandak tasih hubunganipun kali soal wirid. Wirid niku diwangsuli malih wirid niku ngamal apik sing dilakoni kanthi ajeg. Berarti harus kedah wonten peningkatan. Peningkatan rasa, peningkatan mutu, mergo ajek. Ajeg niku berarti lak terus mundhak. Nggih ta? Sampun dinten-dinten ajeg, loro sak timbo, sak timbo, sak timbo ngoten. Jeding sampean mundhak ora? Mundhak ya. Mundhak. Lah dene sampean duwe jeding, bendine diisi sak timbo, sak timbo, sak timbo. Kok panggah kosong jeding bocor. Salate bendina ping 5. Tapi rasane Gusti Allah kok ora mundhak akrab. Itu berarti atine bocor. Nek atine bocor. Bocore mungkin krana kakehan maksiat. Sing maksiat niku nutupi ati njur dadi nayeng. Sing teng Quran teng kalabal ronane. Atine kena nayeng sampe bocor. Panci ini bocor ini butuh usah kudu diperkul, butuh usah bu. Sampai nggak ada panci biwek nih lo. Ini ketatap pojokane, cete meletak, terus jadi seng, cilik nggak mawon, terus usah nayang-nayang nggak tenang sakit bocor. Hati ini tuh nggak tenang, hati ini tuh maksiat cilik nggak mawon, tapi lek terus mau maksiat ini cilik nggak tuh. Nopo ngerasani budino. Ini sesuatu yang bocor. Karena bocor ini itu salah atau bendina ya. Demi kebab isu entah. Nah ini yang penuh hubungannya kali soal. Kali soal itu wa yurwa wajah ala nustaqo bil asari yang dalam dawe wong sengwis keliwat. Mungkin sahabat, mungkin dawe nabi piyambak, mungkin dawuh para ulama. Apa sing teko kalamun dawuh. Tarotan suci mangsa yurwa diceritakan anil Hasan bin Ali, saking Hasan bin Ali. Enten sing cerita lek iki riwayat saking Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya niku putune kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya ulama nyeritakan wa tarotan lan suci mangsa yurwa diceritakan anil Hasan al-Basri saking Hasan al-Basri. Tapi ulama sana ini kita melihat dahulu seperti penceritaan ini riwayatnya Hasan al-Basri. Wa marotan suci ambalan ana Aisyata saking suci Siti Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Itu malah yang ceritanya riwayatnya dahulu ini saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa ba'duhum lan setengah cerita mana Bapak Tuhum lang setengah ulama yuru yuki nyeritakan hi ing asar ing dawuh nyeritakan anu Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritakan saking Nabi riwayat iya filmanannya yang dalam nalika sare. Jadi yang temen ulama panggil nyipi kepanggil Rasulullah penjuru neimpan itu Rasulullah dawuh dawuh untuk ulama kata sebagai di riwayat yang ini. Enten malah yang cerita terusnya dawuh Siti Aisyah. Enten malah yang cerita terusnya dawuh Hasan al-Basri. Enten malah yang cerita dawuh Hasan bin Ali. Mboten penting. Sing bener nanti orang satu teliti teman-teman yang jelas ya apa. Dawuh ini dawuh apa. Dawuh yang ini dawuh sing berarti di dawuh ini. Sing diriwayatnya. Manustawa yaumahu bahwa marhunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mahrumun. Wa man lam yakun fi mazidin fa huwa fi nuqsanin. Wa man kana fi nuqsanin fa mautu khairun lahu. Niku dawuh ngene iki. Manung tawi sapa wong iku istawa kok padha. Apa sing padha yaumahu dina loro nemen. Dina dik wingi karo dina saiki kok padha pancet. Cara wong terus Quran pancet oleh sak jus. Padahal dik iki sak jus. Sakniki pancet sak jus berarti sakniki mboten maca to. Nah, niki jenenge pancet, padha, padha mung oleh sak jus. Berarti gak wirid, mboten. Diwingi sak lembar, saiki pancet sak lembar, sesuk pancet sak lembar. Berarti sing dina kedua ketiga lah mboten maca blas. Lek gelem maca mesti ora sak lembar. Maksudnya sak ayat berarti sak lembar tambah tambah sak ayat. Iya ta? Kok padha? Bahwa mongko karuman iku marbunun wong sing rugi. Cara wong dagang ora mundak ora rugi. Dagangane pancet, ya senajan ora kawong. Ning ora mundak niku jenenge marbunun. Marbunun niku ora tambah. Ora tambah badine senajan ora sampai kawong modale, niku jenenge boten. Iku marbunun kapitunan. Wa man utai sapa wong iku kana ana apa yang mudinane man iku saron luwe elek min amsihi tinubang saking dina sing diwingi bahwa mongko utai man iku mahrumun kaling-kalingan tegese kebusek elek ta apiane sing diwingi ketutup keelaan sing sakniki. Wa man utai sapa engko lam yakun ora ana sapa man iku fi mazidi ning dalem tambah apik. Wong kok ora tambah apik. Bahwa mongko utawi man iku fi nuksane ning dalem sudo. Wong ora tambah apik iku sudo lha ora tambah kok sudo nggih. Wong dinane tambah apike ora tambah kan berarti sudo. Dan ini ngeten, gelasnya pancet. Ini. Napa banyune pancet mboten tambah. Tapi wong dhuwure gelas mundhak. Umure mundhak lan dhuwure mundhak. Dewi iki sampean lak umur 70 tahun tambah sudak dino. Saniki dadi 70 tahun tambah sudak siji dino. Lah kok pancet jumlah kapiane mboten tambah niku lak terus mundhak sithik. Jadi sini tau, umurnya jadi pitu enam siji. Tapi ngamalnya panggah pitu enam nol, gitu ya, cara dihitung. Jadi cara dibanding grafik lah terus pedun lah. Dan itu jenengi nukson lah. Lah buat hitung jumlahnya gak sudah. Nong, diwingi pitu ngatus sudah, saya kita tetap pitu ngatus sudah. Lah tapi umurmu tambah, pitu ngatus sudah siji. Nah kok amalmu pancet 700 widak eh? Kan terjadi sudo. Jadi sudo niku niku ngukure mata niku jenenge sudo. Wa man utai sapa wong iku kana ana sapa man waktu ana iku finuksane selalu ing dalam sudo. Karena wong kok selalu sudo terus jenenge purek. Kalau mau tu mongko tali mati, ku khairun lu pantas, lu apa lah keduman. Kau menunggu sen pantas mati wae. Dok mestinya nak disirami bendino. Wet ni kelak muda. Ya tak? Jadi anak gue tak orang muda. Malah godongnya protol cinta. Orang muda, lucu aneh ni ku malah halo. Sen pantas mati mawon. Kira-kira mati ini boleh untung, maksudnya, maksudnya apa orang dowo-dowo, orang dowo-dowo tanggung jawab. Kalau dibanding mungkin selisih umur, kalau selisih ngamal itu buat kakean, itu untung kalau hendak mati itu. Iku, nah, sing dimaksud wirid ini kenapa? Kenapa kok uang itu kudu duwe wirid ngamal ajek? Ini ku nutupi umur itu. Terus saat ini jenengan sedina setengah salat yang lima. Tapi yang betul pulpen direk-rek dihitung. Sedina setengah salat yang lima. Itulah selokat. Gitu. Terus. Lima ini kulek. Setahun telung atau sujak ini berarti setahun salat yang lima. Telung atau sujak. Peng lima. Ayo dihitung cepet-cepetan. Besok ini gak kalkulator lah ngaji. Pindah sewu walong atus pas ya lima peng loh gila sewu walong atus ya sewu walong atus niku setahun, jadi sampean niku kudune. Nek umure niku setahun ibaratnya mulai balek jreng niku nggih. Niku mubeng setahun umure niku kudune salate 1800. Nggih, ping 1800. Terus mari ngono masuk dina tahun kedua. Berarti umur sampean dari 300 sudah siji dina. Ya ta? 300 sudah siji dina. Niku kudune jumlah salate 1805. Kok sesuk tambahane umurene dadi 300 sudah loro dina. Berarti salate kudu 1810. Lah kok sampean ndek? Ora salah tak dina iki. Niku berarti mengke jumlah umur sampean 300 sudah loro. Wis 300 sudah telu, tapi jumlah sampean salah sampean dadi 1000 pancet 1810. Umure tambah neh. 300 sudah papat. Ini mungkin suwe-suwe dijuwen rek salat sampean kurang. Nah niku cara wong dagang. Rugi kok aja suwe-suwe. Rugi suwe-suwe niku mungkin sanajan sampean berarti akeh dijentrek per tahun. Jadi ini rugi ya. Berarti niku sithik ritek sing penting ajib ana to, Mbak. Dadi mbah sampean berarti sak bulan 5 juta. Tapi terus setahun rugine 100.000. Berarti ping setahun. Lah mongko wong ora salat iku napa rugi? Nggih karep iman apa ora? Lah ndek percaya dina akhir salat sepisan niku swarga siji. Nek salat ping 5 lan swarga 5. Heh. Lah ngene ta? Alah salat mawon. Aja mbok sepele. Sholat itu sapu nyapone omah. Pak mungkin bisa disapone ya mumpun kula kerasan. Ya ketepaan kotoran itu lek sekedar kotoran cuwilan kertas, bungkus-bungkus napa sing bungkus kertas itu mboten masalah. Lek tetak sing jenenge kotoran itu terus kulit gedang. Terus kulit gedang itu meleset sampean. Terus sampean geblak pas lingir lawang. Ya, ninger lawang pas kena sirah, sama dikaroka, di rumah sakit, tambah no sawulan, tak 10 juta. Padahal kalau sama belum tuku sapu, sapu itu mek 5.000. Kena gue nyapu di kulit gedang kira. Ya, gue tuh lagi. Nah, sholat itu kan ngilangi barang sing elek-elek. Nah, barang elek itu jadi sepele nih. Mungkin sama gue ngerti, barang elek itu akibatnya ini gue ngerti loh. Kotoran selajan ning kulit gedang niku akibate niku dos pundi sampean mboten ngerti to. Kan kathah antem wong mati perkara kepleset, nggih. Kalah mosok dia mau ya. Yang kemarin kadang sepele jenengan sembrono. Bar mangan sego pecel ten pincuk ngoten. Terus bitinge niku sampean bitingno ten niku. Lah ndelalah. Angku tu sama ni gratis. Angger nak buntel-buntel gundang-gundang di sabui. Dah pas nyaduk pas kena biting. Dalam bitingnya biting kotor yang tu bakteri tetanus. Nah, putus sampean mati gara-gara biting sampean ni kumbut sampean buak sanggone. Buak adalah pinggir cendilo, mulai kata omai pinggir gang. Ya kudune di tempat sampah ni tempatnya. Kesalahan kecil itu belum tentu akibatnya kecil karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Begitu pula kebaikan kecil belum tentu efek baiknya itu kecil karena kita sudah tidak tahu ke depan itu apa. Tuh ngoten. Jane lek dipikir ngoten sama napa nate ngukur to angus netes angus. Angus niku jare to pego. Anguse kompor sampean iku jane lak nggih mboten sepinten rusuh to. Tenggene napa temboke pawon sampean. Tapi krana bendina wiridan Bendina niku enten nangus nempel teng tembok niku bung soleh 3 taun niku temboke dilabur lah gak iso putih. Nggih. Nggih. Ngene nggih, ampun-ampun. Anu nek jaman biyen jenengan sik kelingan langgar gladak. Sing sepuh-sepuh sik kelingan langgar gladak. Langgar gladak iki sing akeh ora dipasrah, ora dipitur. Oleh 2 taun ngono langgare kaya pelituran. Yang kau bendina tinggal lungguh pecah turu langgar kosok macam-macam itu sesuai. Jadi kau krono wiridan, krono acek lakon ape. Nah, biasanya lakon ape ni kau setunggal mawon dilakoni kanti acek. Ni kau sakit geret lakon ape liane. Saya tu ni kau. Jenengan ni kau sih diacik lah sikok mawon sedotol tahu karo tempe on acek kaya. Mungkin sampai lah iso tuku mobil, iso tuku sepeda, iso tuku TV, iso tuku macam-macam. Padahal sing didol tahu tempe kan tambah kenalan, tambah langganan, tambah itu mergo ajek. Sing diajek kan jane mung dodol tahu karo dodol tempe. Tapi ini iso sih ya iso ngrigitno klambi gitu. Mergo terus akeh kenalan, ya jajal tak nambahi dagangan. Mergo ajek. Nah, ini penting dipahami. Soalnya niki nembe soal lahir gitu, nek soal batin, sing soal batin itu nilainya akan lebih berharga daripada barang sing wadah-wadah lahir. Jadi soal ajek wirid diwastani kali Syekh Ibnu Athaillah, wong sing ngremehno wirid iku wong bodho, niku ampun kesusu tersinggung, ngoten. Ampun kesusu tersinggung, gakol bakso mana mboten wirid gak duwe langganan. Begitu wirid wajib leh dodol. Nggih. Leh dodol ajek ning pojokan prapatan ya ning kono kuwi bukae ajek. Yo ngoten. Itu jeneng kula niku enten tiyang mung kala bondo ajek niku mawon. Bondo ajek niku langganan niku akeh. Langganan niku apa padha bukae jam 12 dalu lho. Dua warung buka jam 12 bengi ajek. Tutupe mesti subuh. Dhewe kuwi tayu. Krana ajek wis wae. Mergo sopir sing mawon genteng ning Trenggalek iki Tuban, iki Lamongan niku mesti liwat Jombang to. Jam 2 jam 3 niku mesti menggoe sing. Ini kene sing ngrasa iki kiai kok roh ae. Menyang kuwi kiai ne mulih yo bengi yo. Iki ayane mulih sebentar yo bengi iki roh mawon. Dilala yo pas roh. Enten malih sing sonten niku sandinge ngoten Bu. Sandinge gang sak omah. Yo buka warung buka jam gang sak sonten ngantos jam 09.00 dalu. Ajeb. Senajan pun mateng ritek anggere urung jam 5 yo mboten dibuka. Senajan napa? Dereng telas. Nek anggere pun jam 09.00 yo mesti ditutup. Kan ngedoli nggih mboten purun-purun saestu. Niku terusé senes rezekine sing tuku. Nek enten luwih niku rezekine anak bojo kula berarti nek luwih niku dipangan anak bojo kula dhewe. Dan niku mengke kula delak berarti kula ngelih rezeki ngoten lek muni. Kadung kok ya iso disiplin ya aku ya. Sing kiai roh wirid malah ora patek disiplin. Niku ternyata nuwun sewu mboten jangu. Kula janjek saya saestu niku. Asalnya ni kalau main itu nak apa baru kita mau gedek nanti maksudnya ni sesek guling. Kenapa nak kata ni sesek guling? Ni gedek macam. Saat ni kini pun tembok warungan pun apik. Padahal kalau hitungan kalau bila ibat ini rasa kira. Tapi kok isom bangun rumah? Bangun mana? Tunggu keluar ni tu betul makanan mobil. Sak payunan mobil ni kurang juta, sak juta setengah. Nanti kau main panggang ngontrak. Kulai tanya apa rahasia ni? Mergo batine wong makanan mobil itu biasanya orang aje, orang aje. Sok pas nganu yo ular, saya juga ular. Barang murah, ngedole wayu larang. Tapi sesok sampai saulah orangnya wong dodol, orangnya wong tuku. Maka nyakirnya wong dodol, orang wong tuku. Dilala orang dah betul, orang dah betul. Kau tiwas mira, kau tuku bensin, tuku anu petong rondongan. Terus tak akal, ya kurek nih. Mana lek uang ni kurun ajek. Niki nembe tatanan lahir ekonomi mawon ngoten lan napa malih soal padang ati. Soal padang ati. Kepile sampean tingali. Teori-teori perputaran listrik dinamo niku. Dinamo napa generator napa napa nek aran niku. Niku anane iso ajeb nguruk ya niku lak mergo mubengi ajeb. Kok mubengi ora ajeb? Mboten wirid ngene niku. Niku kedap-kedap. Iya kan, jenengi kedap-kedap ini ya ngetek langsung bakal kalir meone gampang entah kenapa gampang kedot, ampun dengan nunggu betul normal, betul stabil mulai wingi wonten dawuh Kanjeng Nabi senengane niku lek ngamal cilik-cilik tapi aja cilik-cilik tapi aja ngetek ini contohnya malah ke kasus ini ayat, ayat ini jadi lagi nyesek banyu buatan kata kiti ngoten. Ayat itu apa namun pintar jadi lagi nyesek ya. Tapi kalau ada ajit pokoknya belum jamaah jamaah ayat itu pintar lagi ini gue lihat namun sak mili yang punya satu seluruh yang belum 100 mili ya. 100 mili ini kira-kira setengah gelas tapi bendino ngoten bintino lah, niku pinten liter niku lah enak 10 janjang ya. Tak janjangin niku kelopone yang ten pinten 20 biji, pinten 20 dan 10 200 kelopo, niku duduknya pinten gelas. Niku lah belum pernah cukup cilik-cilik, ya. Tapi ajar. Saking ajarnya, saking orang ketorone sampai sama nanggep, alah kelopo aja macam. Mana orang yang mana tak gugu, orang yang mana pada itu gugu lah nyala ni arah pulut itu sendiri. Nampak tu saya itu ada mengetak kalau ia belum nandurnya. Dan ini gula gugu hanya malah regane gugu mengkuli kayu jati. Mereka tu belum ngetak orang belum nandur saya ngacek. Nak uang biar ni wajek. Ngetak ni saya berganti ni. Ngetak berganti ni. Orang kau mikir, alah nandur kesuai nak kurang orang rasa ni lah. Butuh zaman orang butuh. Ajeb saya itu nih bu, masya Allah. Betul kok soal nih rekaman lebih penting bulan deh. Moro-moro kok soal halaman 86. Mergo suatu ajeb. Jadi suatu nih bu kena dijip nih untuk lagi. Nih bu mau dijawab di dulu atau orang diwaca ya orang hatam-hatam. Nih bu. Nah, saya nih enten sing takon. Lah napa to sebab benten tiyang niku kok gampang ngremehno wirid niku? Napa sebab e diantarene sebab e krana kebujuk. Kebujuk kali hasil niku lho. Alah, aku wis duwe dhuwit akeh ora usah nyambut gawe tenan mboten. Nyambut gawe ora usah ngenteni dhuwit, cite utawa dhuwit akeh. Wis pokoke bendina nyambut gawe saoleh-oleh nglumpuk ngono. Ora kok alah warisane totok kira-kira ora usah nyambut gawe bangkrut tenan kok. Kata kok ya sing ngene. Senengane ngedoli warisane wong tuwa, ora nyambut gawe. Ya ora usah suwe-suwe. Dua anak loro ngene kadol kabeh sawal bapake. Mergo gak gelem wirid, gak gelem nambah dewi. Ngoten. Waqati aku lan kadang-kadang ana apa istiqoro wirdi oleh ngremehno wirid. Ana iku minal makri termasuk rekodaya tipu muslihat wal istidroji lan pengluru sangka Allah. Nah enten tiyang asale sregep wirid krana wis ampuh dileren. Itu salah satu bentuk carane Allah ngatur wong sing ora patek digemeni Gusti Allah niku ben ora renarene cara jawane ngono. Dan jika ikaroh masih gede, bendang marun, bendang rene neh. Nah itu tak ya. Nenek, kanu ni tu, betul kan? Lek wong sing demen, ni tu orang kok masalah. Pawai-pawai akeh apa sih? Orang tinggalilah kita sing penting ketemu bendino. Seneng pun jika ketemu bendino, karo jika isu-isuan wakeh nang bariku kalah ketemu. Nih tu, dan ni tu kan tu mikir mawon. Jadi ngeremehna wirid itu termasuk istidraj lil abdi kedua kawula. Itu jelas niku. Dadi wong sing ngeremehna wirid niku krasa gak krasa tetep niku kapusan dengan perhitungannya sendiri. Lah, kenapa bapak terjadi punya rasa perhitungan bahwa wirid itu enggak penting? Padahal jelas wirid itu koyok mboten niku fungsine. Kok sampai entian sing nekat ngremehno wirid? Wa yakun lan ono apa mabda uralika. Kawitane mengkono-mengkono ngremehno wirid. Iku antaluha arep yen to ketok. Taluhan niku ketok tapi sesaat. Antaluha arep yen to ketok sesaat. Lahu kedhewe kawula mau apa sing ana khayalatun pira-pira panika-nika. Pira-pira khayalan. Banjur wa tadharulan pertela lahu kedhewe si kawula mau apa sing pertela suaru karomatin pira-pira gambar-gambare karomah. Tuji bukan bisa netepaken apa karomah lahu kedhewe kawula mau netepno istihsana halatihi ing ngrasa baguse kaadaane si Abu. Krana wis oleh karomah, krana wis oleh kemuliaan, krana wis oleh keistimewaan, lalu dia punya hitungan bahwa ya kemuliaan inilah yang penting. Karena kemuliaan sudah datang maka wirid enggak perlu. Merasa bahwa orang dapat karomah itu lebih baik daripada wirid itu sendiri. Akhirnya terus mundi wahtiaro batolati hilang netepno milih asale watu jibu ikhtiaro batolati wahtiaro batolati lan netepaken milih ing nganggure si kawula. Akhirnya dia luwe seneng milih nganggu daripada tumandang wirid. Muga ngurusan wirid nyatane karo mae panggah kecekelak lho. Wa fi dzalika padahal meneliti sing tenan jenenge wong ninggal wirid jenenge wong ora wirid iki pandah ora ngono lho. Bagi pandah ora jenenge wong ninggal wirid itu jenenge ninggal. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem kono-mengkono ngremehno wirid rabbul ubudiyati utawi mbuak kehambaan kuliyati secara menyeluruh. Padahal dengan meninggalkan wirid itu artinya ngremehno sing jeneng ibadahe. Yo lho, ngremehno sing jeneng ibadahe. Artine akhirnya ketika dibenturkan antarané Allah karo peparinge Allah, niku sampean penting napa peparinge timbang sing maringi. Niku sebenarnya kan pun ninggalo tata krama kehambaan secara menyeluruh. Cara penake omah kelakuane kawula sing model ngono kuwi jenenge dudu kawula neh. Ngoten. Nalika dhewe sibuk ngurusi sepejae sampai ngremeh no sing maringi sepeda. Niku. Wa utawi roh dhumung budiya. Bayang nek wong kok wis nekat orang ibadah walaupun secara terselubung seperti itu iku amarah pun jadi tetener jadi tondo li wujudi tordi maring wujudi kause songko ngersani Allah wal bukti lan tegese adoh songko Allah wal yadu bila wal yadu tawi nyompang reksa iku bilahi kelahan Allah bisa sakit ngereksa itu namung Allah mawa. Mulane lek jimbune kalih dawuh sing sampun-sampun laisa kullu ma sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Ora kok mesti wong sing wis oleh kamu kamulyan tahsis kuwi mesti genep sampurna tahlis. Cara jawane ora mesti wong sing oleh keistimewaan iku berarti dhewe niku wis oleh keselamatan. Padahal napa? Nggih, kemuliaan itu kan duduk kae dhewe. Kemuliaan itu kan paringane Allah, berarti kae Gusti Allah. Tegese sing duwe wewenang nekakne kemuliaan itu Gusti Allah. Tapi lek nandani wirid iku lak paling bagiane dhewe. Lah nek bagian dhewe dibuat terus dhewe nyekel bagian sing duduk bagian dhewe kan jenenge mboten cocok. Jenenge ora cocok itu mboten penak. Ya gak? Sama nulis lenggang, kok gak ora pas, mboten penak. Kursi ini wong tua ini kan ya gede. Cukup sak bokongnya wong tua. Ini, terus wong tua kursi ini gak kursi cilik. Kayak kursi ini Teletubbies. Kursi ini Teletubbies, ya lupa. Wah, mboten cocok, mesti gak penak kabeh. Ini gue. Wasohi buada utai wong kang duwe ni iki penganggep wirid gak penting. Jur sampai ndek ninggal wirid dengan pertimbangan bahwa karomanya sudah kepegang dan wirid gak penting. Sampai punya kesimpulan dia meninggalkan ibadah, iku alimu jahalati wong kang gede bodhone. Sajidul imayati kang banget piceke wadolalati lan kesasare. Hitung-hitungannya keliru ke apa ya? Dia belanya gelas sak cingkir, kopi sak cingkir, tapi sampai dia dihujar-hujar yang di cingkir, dan itu lagi keliru ke apa ya? Dan terus, sewibu ngurusi suguhannya, sibuk ngurusi peparinya. Nalikannya juga karomah, oleh karomah sibuk ngurusi karomahnya malah lek perlu karomah diakon iki kek bumi. Akhirnya terus memperdagangkan karomah itu sampai kadang-kadang njaluk royalti ning karomah. Sing ngaji aku yuk aku kudu dikai bagian yo. Sampai enek sing wani ndat-ndat kowe iso dukun ngono ku biyen sing ijazahi lah aku. Masa itu aku harus mandi, nolak oleh salam tempel, aku mau coba kirimi. Akhirnya nilainya itu dari rendah. Jadi rendah. Padahal kalau mendekat gelem wirid diri, tandang diri, itu malah oleh hata. Lagi ngoten. Itu gak ada kata ngoten itu. Nasibnya orang tani itu saya kata lah ngoten. Wis bar panen, ya wis bar. Ya sing gelem wirid, sing ora panen. Nggih. Sampeyan niku lek upama duwe sepet bar duwe klopo, klopone diunduh terus sepete sampean tinggal, bathoke sak isine sampean dol terus. Terus bar sepet niku sampean apakne? Diguwai to lho, lha niku jenenge sampean gak gelem wirid dalam hal sepet. Jadi sampean gelem telaten, bendino sepet iku dipinter-pinter dadi tampar. Sedino sak meter, sedino sak meter. 300 dino 300 meter. Ya oleh akeh to gak jare. Lah tapi wong diremehno akhire ya terus sepete dirubung rayap. Kodanan pisan, malah dienggo sarang nyamuk. Lah nyamuke nyokot sampean sampean terus panas adem. Padahal niku gara-gara karena wegah kandang. Wong sing mboten wirid iku lambang kewegahan. Kau fungsi ini kawitan orang-orang wira itu tidak berkewegan ya. Tapi kalau aku lagi duduk-duduk ngamuk-ngamuk. Orang ngamuk ya berundel lah. Orang berundel ya ngerasani sengandangnya. Kaya ini muni-muni-muni. Dan juga apa ini dong? Semuni diri sok-sok ya orang wira itu. Ya orang lain apa-apa. Bisa itu nih. Ya untung ijik sering ngomong. Tiba-tiba orang ngomong. Bisa ngomong sing apik ngoten lho. Padha timbang ngomong elek alon meneng. Tapi timbang meneng malah ora oleh apa-apa ya alon ngomong sing manfaat. Ngoten. Ngomong sing manfaat. Tapi lho oleh padange omong manfaat, oleh padange ngrungokno omong manfaat, tapi lek ora dilakoni dadi wirid ya mek padang tok sepisan tok niku au ngoten. Dan yang buat tenung tu ni, cara wong tu mac biar disantok rentek dan ni apa rentek langone, es bar. Bapak sekolah lan teman-teman C dawuh sapa Arjuna iku Syekh Junayd radhiyallahu anhu dirajulin maring wong lanang zakaro kan nyebut-nyebut sapa rajul al-ma'rifata ing ma'rifat faqala mongko dawuh sapa Syekh Junayd ar-rajulu ahlul ma'rifati billah yasiluna ila tarkil harokat min babil birri wa taqarrub ila Allah taala fa qala al-sunnah inna hadza qawlu qaumin takallamu bi isqatil a'mal wa hadhihi 'indi 'azimatun walladhi yasriku wa yazni ahsanu halan min alladhi yaqulu hadza qala dawu sapa al-sunnah wa qala al-sunnah li rajulin Zakaro kan nyebut sapa rajul al-ma'rifata ing kemarifatan. Faqala maka ngucap sapa rajul wong lanang. Wong lanang sing matur dengan Syekh Junayd to ahlul ma'rifati utawi wong sing ahli ma'rifat, wong sing wis kenal billahi kelawan Gusti Allah. Iku yasiluna. Wis bisa tumeka marang Allah maksude ngene. Iku yasiluna bisa teka sapa ahlul ma'rifat. Sing teko Allah wau bisa temuka ila tarkil harakati sampai pada makom ninggal gerak gerak apa? Gerak min babil biri saking lawang keapian wa taqarrub lan lawang taqarrub ila Allah taala maring Allah taala pancen cara akal ngoten Pak wong niku lek wis kenal ngoten iku senajan ora moro panggah wis kenal ngoten maksude niku. Jere wong lanang niku mboten ngene ngarepe saya jumeneng. Nganu saya menggah pengampun pemanggih kula. Wong sing kula pun bener-bener makrifat ing Gusti Allah. Niku ninggal obah tegese ora tandang nglakoni kaapian. Lan ora tandang nglakoni ibadah takarub teng Allah niku mboten napa-napa. Panjang cara ditangi temu ngoten. Wong jenengan pun jadi ngriki, ge pun ngadep teng kula ibarate ngoten. Ki sampean pun kenal kula. Lah wis ora perlu moro neh. Mak sing dikarepno niku ngoten. Wong jenenge wis teko. Jenenge wis kenal. Kan ora usah moro maknane niku ngoten. Tapi kan ge panggah sakjane kudu wonten aktivitas sing nyenengno to lho. Secara jarak mungkin iso dikandakno lek sampean kados kula wane omahe Jombang terus panggil dengan pendeta lah ya ora perlu terus nyuluh nyedek kan ora perlu sing penting wis ketemu wis omong-omong kan tapi kan ya terus harus ada aktivitas yang baik terus sampean meniki terus mboten merhatekno kula nek sampean kelewas kula nggih gelo nggih ra nggih gelo semanten itu pamit kula jugi ngriki terus kula mboten melakukan aktivitas yang baik terus moro-moro mboten sida ngaji terus malah kula gluwe taan teng mriki ngoten lha wis teko rene lha ya wis iki sampean nggih gila gitu. Berarti apa yang namanya gerak melakukan kebaikan walaupun sudah nyampe harus terus berjalan niku jenenge wirid senajan wis oleh karomah makrifat ngoten kira sesa sile terus mundi komentar saya juga terhadap aturi wong lanang sing muni ngoten niku wau. Faqala maka dawuh sapa Arjuna itu saya juga. Inna hadza sak temene iki pendapat sing kok unekno kowe mau. Iku qaulu qaumin, pendapatnya kelompok kaum takalamu kang padha bicara sapa kaum berpendapat bi isqatil amal kelawan gugurna pira-pira ngamal ya iki kawitane tasawuf melenceng gara-gara dudu pendapat ngene iki malah jareke wong nek wis teko hakikat kudu ninggal syariat barang ngono kuwi tunggale misale lunga iki lak sak durunge murup lek wis murup mosok diiseni lah lho nek semene ngono barang niku siji anu wa hadhihi dirasa sajune wa hadhihi utawi iki pendapat sing gugurna ngamal ngene iki aindi mugo ingsun iku azimatun dosa gedhe mergo iki jenenge ngeremehno ngamal Sing jelas-jelas Allah karo Rasulullah tau dawuh, ngamal iki penting, ngamal iki penting, sapa sing ngamal ngene oleh ngene, ngamal ngene oleh ngene, ngono to, ya. Kata ta dawuh, sapa wong sing maca Quran sakmene huruf oleh ngono ngene. Lek iku mbok ngamal, mbok kuburno, kowe padha karo nganggep dawuh Gusti Allah iki gak penting. Nah, berarti ngrawang. Gitu. Halo, ayat-ayat ora penting. Tanda tangan ya. Terus sampean palsu? Pas sampean sakrat karo bose sampean, terus sampean palsu tanda tangan? Jadi persoalan apa bener? Pas supaya wis halo ora usah matur ritak ya. Maksudnya wis jelas tanda tangannya lah wis sampean palsu. Padahal jane sampean nek dipikir jane meng wegah moro. Moro ning ruangane bos, iki bos dengan tanda tangan. Ning moro ngono kok wegah. Ini pula bukan hati-hati apa, bukan berarti ini termasuk ngelunjak, lama, iya kan? Dan yang panjang itu arasa-rasa mau ngomong, aku arasa-rasa, mana lo pengen? Karuan yang baca istighfar, kan itu kan? Nggak saya baca arasa, aku harus uang ngetop, uang ngelak harus ngetop, harus marifat yang ini, gak usah ngamalak akan cukup. Nah ini tuh, wah, itu kayak yang ngel gitu di uangnya. Nggih. Mulane bener iklane napa nek sing sampean delok. Memang sulit ingin jadi orang aja sulit, pancen kono ora utang. Ingin jadi wong ya sulit lah. Kula sampean iki derajate niku nuwun sewu, derajat sing ulinane kula sampean hasil proyeke sampean iku proyek sing ngurusi sego. Proyek lek ngurusi sego lek terus alate bangsane pacul, bangsane traktor, bangsa gedhe-gedhe ngoten niku. Pancen sing digowo ketok gedhe-gedhe. Iki gabah sak tra gedhe to. Iki jenenge proyek urusan sego. Tapi coba lek proyek niku sing urusane kados urusan satelit. Sampeyan tau delok film proyek urusan satelit ala cukup ngadep komputer sak meten tok mawon. Wis kena ngurusi satelit. Nah, monggo proyek sampeyan ngurusi satelit. Proyek swarga. Maksudnya cukup tahu balik asyhadu an la ilaha illallah. Wa tentu mawon. Nah, mbak nama kowe nombor wa tentu mawon. Lek ora ditandangi ora murut tenan kok. Senajan sampean duwe lampu 1000 watt. Tapi wong sekakale mboten sampean tombol kok iso murut. Mboten saged. Mulane ngerjakno nombol iki ya penting senajan sepele. Nombol lah sepisahnya, tak tombol sepisahnya, saya seorang usah. Bisa naik, saya seorang usah. Dan sampai bayarnya yang rajin. Tapi bayar PLN, saya suka bayar, saya bayar nasi, saya bayar nasi, saya dipedot. Dan sampai saya ini wiridan, saya seorang, saya seorang, saya seorang, saya dipedot. Ini kubur. Tidak saya Syekh Junaid medeni tenan iki lek cara pendapat Syekh Junaid. Pendapat sing ngarani wong lek wis usul wis makrifat gak perlu ngamal niku dosa gedhe. Tirose dibanding padha-padha kon milih waladhi utawi wong ya seriku kang nyolong sapa ladhi wa yazni lan zina sapa ladhi iku asan luwih bagus apane halan keadaane menawi tinimbang saking wong ya kulu kan berpendapat sekolah dihaja yang ini tidak perlu ngamal kira-kira saya jenek wong sing tukang zino, wong sing tukang nyolong dibanding karo wong sing ngingin ini gimana kui keadaannya penyelesaian soalnya isi gampang isi luwe HP sing tukang zino karo tukang nyolong lego tukang zino karo tukang nyolong itu anggir wis tobat wis bar. Gila, tapi dia mesti berpendapat ni. Tapi umumnya kan orang pinter, terus pinter, ampuh, marifat, karomah bisa. Dan dia ngomong aku rasa ngamal gak apa-apa. Apa-apa aku gak usah ngamal. Kowe lo sembuh marifat nama lo sembunyian. Akhirnya apa? Akhirnya ada semacam kesan itu. Oh, jadi ternyata ketinggian derajat seseorang itu kalau sudah berani tidak ngamal, malah ngoten. Gitu, akhirnya terus dibuat kebanggaan-banggaan. Jadi lah anak umum kok kental, Wae Jumatan gak Jumatan. Aku Jumatan di Mekah. Dan niku perlu dipertanyakan. Mudah. Tetap syariat harus dilakukan. Ya upomo, ngoten nggih. Upomo ninggal Jumatan iku sing digenani, aku tetap Jumatan, tapi lah Jumatan masjid kono, masjid kono. Dan itu juga suatu ketika dibuktikan. Ngoten lho. Aja nganti ada kesan seakan-akan semakin tinggi derajat seseorang semakin meremehkan aturan tatanan syariat. Mugo isa junet niku berbahaya. Wa innal arifi dalam sak temene wong sing ahli makrifat billahi kelawan Gusti Allah taala iku apa du padha ngalap sapa arifin al a'mal ing pira-pira amal dialap anillahi saking Allah wa ilahi lan maring Allah rajiuna padha bali sapa arifin fiha ing dalem amal justru wong sing ahli makrifat tenan itu mereka mengerjakan amal itu sudah tidak ada kepentingan apa-apa, justru amal mereka itu dorongannya dari Allah langsung. Lek wong kenal Allah tenan mesti sama nek kenal juragan tenan itu lek ditunggoni juragan ndak sregep napa ndak loyo. Ndak sregep, lek wong aku kenal tenan ya ndak sregep nek ditunggoni kok malah loyo berarti ora ora lek ku juragan. Kan wonten tujuane sing benar. Wa ilaihi rajiun dan orang yang ahli ma'rifat itu pasti selalu mengembalikan persoalan kepada Allah, tidak mengembalikan persoalan kepada karomah dari Allah. Tidak mengembalikan soal kepada hasil yang diberikan Allah, tapi dia mengembalikan persoalan kepada Allah yang memberi hasil. Itu apa ini? Itu apa? Walau bagitu senajan tetap urip sapa ingsun alfa amin kelawan urip 1000 tahun lam angkus mongko ora bakal nyuda sapa ingsun min amali diri saking kira-kira ngamal bagus ora nyuda darrotan ing sak biji sawi ila ayu khala kejopo yang tau dihaling-halingi bi kelawan ingsun ila ayu hala kejopo yang tau kinalingan sopo bi kelawan ingsun duna halno ing arae darah kalau wau kecuali kalau meninggalkan saya itu bukan karena kehendak saya tapi karena memang saya meninggalkan di luar kemampuan saya tersis kaling-kalingan dan sing kaling-kalingi sopo ya sing bina maldiwi sinten Allah. Lek karepku ngono bendine aku salat tahajud. Tapi aku lara. Isoku melek wis penting zikir. Ngawak tanggung ngadeg yo abot. Ngoten. Jenenge kaling-kalingan. Dan kaling-kalingan itu mboten jarak, kan kaling-kalingan ora jarak. Ya sing kata kula sampeyan lak jarak. Sempatnya ada, bisanya juga ada, tempatnya ada, tapi panjang moh. Cuma genora ketok nyolok-nyolok nemen leh ngeremeh nabi siala anjur gulik-gulik alasan itu singkatah kalau sama ngerti wa innahu wa innahu lansak temne kelakuan ikula aukadu laukadu ikula aukadu yektine dikuatakan sopoli kedua ingsun wa fi ma'rifati ing dalam ma'rifat ingsun wa aqwa lan den kuwataken sapa ingsun fi hari ing dalam tingkah ingsun justru ketika aku ma'rifat maka sebenarnya saya harus lebih kuat untuk beribadah gitu ya wong niku lek urung terdaftar dadi karyawan ora usah kerja sik malah gak apa-apa tapi lek wis masuk dalam lingkaran daftar karyawan kerjanya harus lebih giat kan ngoten logikane. Lek urung mondok, urung pate kerasan, alasan-alasan ngaji pantes. Yo wong wis kenal kiai ini terus mulai terdaftar dadi santri ini kik jare yo wis kerasan terus ora ngaji. Blas niku jenenge malah perlu dicurigai ta. Kowe iki mondok niat ngaji apa gedekno kendil? Lah niku mulai tetep apa jenenge wirid niku ngamal yang dilakukan ajek itu harus disarankan. Lah mboten terjebak penganggap-penganggap sing kaya ngoten niku. Niki ini jelas, jelas. Baik niki dari soal non jauh peningkatan rasa batin maupun dari peningkatan hasil lahir niku jelas. Sebenarnya semua orang tahu lah, ya. Semua orang tahu. Ki Syekh Ibnu Athaillah piyambak wonten ing kitab Miftahul Falah. Ya, kitab Miftahul Falah, kunci kebahagiaan. Dawuhaken rezeki lahir niku mergo gerak lahir, rezeki batin niku mergo gerak batin. Dudu berarti kan dhewe diwiji-wiji. Sampai sing diingini kok didawuhaken napa? Yang namanya taat itu punya cahaya yang berbeda. Taate zakat apa cahaya zakat ora padha karo cahaya salat. Lah berarti wong niku sakjane kudu ngompliti macam-macam cahaya niku wae. Ya senajan sampean niku wis duwe rating tapi lek durkune gak murup jenenge ora komplit. Ratinge wis murup, durkune wis murup tapi lampu stopan mburi gak murup ya iso ditotal wong kok mburi. Tapi berarti yang namanya ibadah itu jangan dipilah-pilah. Ojo diremehno. Karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Niki perlu dipahami, perlu di apa jenenge diperhatosaken termasuk kadang-kadang enten sok niku sing ya niku namung banggake sepilah dan sebilah amal ibadah ngramahne wong liya sing amale ibadah ora padha mbeke. Kata ada sing kasuse ngoten niku. Entun wong niku sing nuwun sewu niki senengane ngamal ku jariah niku bangun masjid rono-rono. Lha niku enten sing terus yo penganggep lah ibadah paling apik ya bangun masjid ngene iki. Ono sing ibadah liyane ku apa? Lah aja muni apa duwe kepadang dewi-dewi kok. Tapi bahwa ngamalno apik itu jelas, tapi jangan ngelewati ngamal liyane. Karena sing wong niku aktivitasnya maca selawat. Iku tuh kadang-kadang walau sing penting ku selawat, ngamal sing liyane ora penting lho. Ya aja ngono. Ya kabeh jadi penting. Apa sing butuh lampu padang iku mek emper mutra. Kamarmu ya butuh padang. Nggih to? Kamar butuh padang, sampai nuwun sewu WC mau butuh padang. Nggih, sampean budal teng kebon sing nganu nggawa senter lah. Padange senter gak padha kado karo padange lampu neon. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Niku pentingnya wirid teng iku niku. Iki terusé waduh iki. Wektune mentak. Wektune mentak. Nek apa? Sing critane mungkin zaman luwih biasa krungu. Niku sinten Ibnu Hajar. Sampai dijuluki Ibnu Hajar, anake watu. Kiai di arane anake watu kuwi lak gara-gara lah. Napa mondok wis oleh pirang puluh-puluh tahun, patekahe gak apal-apal. Putus asa pamit mulih. Dan delalah pas mulih niku ya mbeke mlebu teng jero guwa kodanan. Lha niku enten watu niku bolong mergo tetesan banyu. Ya terus dhewe mikir lah, watu tetesan banyu siti-siti sesuk siti, bolong, masa atiku gak bolong. Akhirnya dia sampai membalik belajarnya sampai ngalim terus dijuluki Ibnu Hajar. Monggo kita tutup kan ini sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabat rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdika fi ni'amihi wa ikrami wa zidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.